Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pemirsa, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali menayangkan kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Kita sudah masuk ke latihan yang ketiga. Yang kedua, insyaAllah malam ini kita lanjutkan latihan yang ketiga, at-tadribu tsalis, di mana latihan ini masih terkait dengan al-af'alul khamsah. Sebelum kita masuk pada latihan, perlu sedikit mengulang yang hal yang penting. Pertama, af'al khamsah adalah hiyal af'alul mudhari'ah, yaitu fi'il mudhari', berarti bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr. Al-af'alul mudhari'ah allati ittasalat bi akhiriha alif isnain aw wawul jama' aw ya'in mukhatabah, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri oleh alif menunjukkan dua orang, berakhiran apa imbuhan akhir yaitu alif dan nun, kemudian waw dan nun, kemudian ya dan nun, baik di awalnya ya atau tak. Contoh, yadrus yadrusani tadrusani, itu berakhiran alif dan nun dan awalnya ya dan tak, yadrusani tadrusani, kemudian diakhiri oleh waw dan nun merupakan imbuhan, yadrusuna tadrusuna, diawali oleh ya maupun tak, berarti sudah empat. Yang kelima, tadrusina, diakhiri oleh ya, disebut ya mukhatabah dan nun, tadrusina. Ini af'al khamsah. Yang kedua, alamat i'rabiha, adapun tanda i'rabnya. Yang pertama, marfu fi halatir rafa', yang kedua fi halatin nasab, yang ketiga fi halatil jazmi, tidak ada jar. Jar itu adalah tanda isim. Jadi ketika marfu'ah, ketika rafa', yaitu alamatu rafi'ah, tanda rafa' adalah thubutun nun, ay nunuha thabita, nunnya tetap tidak dibuang, karena tidak ada amil yang masuk. Tidak, maksudnya tidak ada amil nasab maupun amil jazam. Makanya nunnya tidak boleh dibuang. Contoh, at-tullabu yadrusuna. Tidak bisa kita buang nunnya, at-tullabu yadrusu. Hadha khata', karena tidak ada yang menyebabkan nunnya dibuang. Kemudian kalau ada amil nasab yang masuk, maka tanda nasab adalah hadfun nun. At-tullabu lan yadrusu. Dan nunnya harus dibuang, karena dia termasuk af'al khamsah. Maka salah kalau antum katakan at-tullabu lan yadrusuna, nunnya enggak dibuang. Ada khata'. Kemudian adapun tanda jazamnya juga sama, hadfun nun, dibuang nunnya. Contoh, at-tullabu lam yadrusu, para pelajar tidak belajar. Para pelajar tidak belajar, lam yadrusu, juga nunnya dibuang. Nah, itulah af'al khamsah. Baik macam-macamnya maupun tanda i'rabnya. Sekarang kita lanjutkan. Ketika af'al khamsah masuk, dimasuk oleh amil. Inilah latihan yang ketiga, dan latihan keempat merupakan yang terakhir. Taib, sebagaimana biasa, kami minta pada antum sekalian dan antunna, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, baik yang ada di dalam studio ini, itu para ikhwah, maupun para pendengar, maupun para pemirsa. Taib, sebagaimana biasanya, silakan Pak. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Mas'ud Mahmud Hafizahullah Ta'ala yang telah membuka pembelajaran kita di malam hari ini. Dan kembali kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar roja, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543, dan Anda bisa membuka kitab yang telah Anda miliki. Dan bagi Anda yang belum memiliki kitab, insya Allah kita akan tampilkan di layar kaca Anda. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Ummu Fatimah di Bekasi, Ustaz. Baik. Nah, barakallahu fikum, ya Ustaz. Wa fiik. Barakallah. Nah. At-tarbib salis, ya Ustaz. Naam. At-tarbib salis. Adkhil nun at-tawkid fi al-af'al al-atiyah. Di mana itu? Halaman berapa? Yang mana, Ustaz? Aduh, salah, Ustaz. Afal khamsah maudu'nya di halaman berapa itu, afal khamsah? Nah, safa' al-hadiyah was-salasun. Was-salasun. Was-saman afan. Al-hadiyah was-samanun. Was-samanun. Oh, halaman 81. Salah, Ustaz. Afan. Iya. At-tadrib الثالث أجب بالنفي كما في النموذج. النموذج هل تناول الضيوف الوداء لا لما يتناولوه. ترجميها. تناول. Tanawul ghada, makan siang atau menyantap. Iya. Apakah tamu itu makan siang? Para tamu. Para tamu itu akan makan siang. Mana akan? Tanawala. Oh, si Imani. Apakah para tamu itu makan siang? Apakah para tamu telah menyantap makan siang atau telah makan siang? Baik, apakah para tamu itulah makan siang? La lama yatanawal. Tidak, dia belum makan. Oh, dia, kenapa dia? Mereka. Iya, mereka belum. Belum makan. Makan. Iya. Siang. Apa, Nusar? Iya. Hal akhadal waladanin nukuda? Nukuda. Nah. La lama ya'khudaha. Nah. Apakah dua anak laki-laki itu telah mengambil uang? Tidak. Mereka belum mengambil uang. Kedua iya. Anak itu belum mengambilnya. Bagaimana? Biasanya enggak pakainya. Iya, bahasa yang bagus gimana? Mereka, disebutkan lagi ya bendanya ya. Oh, no. Iya. Kedua anak itu tidak mengambil. Belum mengambil belum uang. Belum mengambil uang. Atau dibuang. Belum mengambil. Belum mengambil. Iya, kalau ngambilnya kayaknya ada hanya selanjutnya, ya. Ada hanya. Iya, betul. Kalau Arabnya memang harus ada hanya. Iya. Cuma translate-nya itu. Nah, ini kembali pada pakar bahasa ya. Kalau saya bukan pakar bahasa Indonesia. Iya. Nanti kita tanya ke ada ahlinya. Bagaimana terjemahan bagusnya. Iya. Tidak, mereka belum mengambilnya. Iya. Kita mengambil uang. Baiklah. Nah, awalan hal rakiba ikhwatuka fa'irata. Hal rakiba ikhwatuka fa'irata la lama ya rakiba yarkab lama yarkabu at-alayarkabu fa'irata. Kenapa diulang kata ta'irah diminta itu mengganti dengan dhamir? Ya, namun ya, salah lagi. La lama yarkabuha. Terlalu panjang. Yarkabu. Berapa mat itu? Sambil mikir. Keburu, keburu apa? Keburu pergi lagi ya? Iya. Sambil mikir dhamir. La lama yarkabuha. Nam. Lamma yarkabuha. Kenapa pakai ha? Kenapa enggak pakai hu? Yarkabuhu. Kembali ke ta'irah. Ta'irah. Nah, itulah. Jadi harus konsentrasi ya. Iya, ya, Ustaz. Ada berapa yang harus dipikirkan itu? Pertama, jazm. Perubahan fi'il. Oh, iya, nah. Dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari. Iya. Kena yang masuk ini kata lama. Lama itu masuk kepada fi'il mudhari. Yang kedua, tugasnya lama. Apa tugasnya? Jazam. Menjazamkan. Nah. Yang ketiga, mengganti. Apa yang dibuang ketika lama ini masuk? Hadfun nun. Kenapa? Karena yarkabuna fi'lun afil khamsa. Kemudian yang keempat, dhamir. Ta'ira isim zahir diganti dengan kata ganti, dhamir. Jadi banyak kerjaan ini. Ini baru satu soal. Aidi, ulang kembali. Hal rakiba ikhwatuka ta'irata la lama yarkabuha. Baik, kita cukupkan. Iya. Iya, biar ke bagian lain. Baik, Ustaz. Baik. Dan jazakumullah khairan ya. Wa iyyak. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Berpartisipasi. Iya. Pendengar dan pemirsa pertama di kesempatan malam hari ini, dan kami masih menunggu partisipasi Anda, pendengar dan pemirsa yang lainnya. Silakan sekali lagi Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kita angkat telepon yang berikutnya. Sebentar ya. Maaf, menjawab dengan lama, itu boleh langsung pakai lama. Tidak mesti harus pakai la. Ya. La itu kan hanya menegaskan ya. Iya, karena kalau pakai hal itu jawabnya pakai na'am atau pakai la kan. Ya. Kalau ada lama, boleh langsung aja. Lama hal tanawala dhuyuful ghada lama yatanawaluhu. Hal akhadhal waladan an-nuquda lama ya'khudhaha. Ya. Maka itu tidak langsung dia. Kalau pakai la, pakai koma. Tidak langsung. Ya. Baik, sudah bisa kita angkat telepon berikutnya. Ya, betul, silakan. Baik, kami persilahkan sekali lagi Anda, pemirsa dan pendengar Roja, silakan bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Abdirrahman di Padang. Nah. Baik, silakan. Tafadhali, Umu. Rakam 2, nomor 2. الثاني هل غسل الخادمان سيارته؟ كنافة سيارته؟ كنا مفعول به أستاذ. مفعول به صحيح؟ طيب لا لما يغسلها أعيدي لما يغسلها lama yaghsilaha. Baik, bagaimana antum yang ada di studio? Sahih am khata? Sahih. Baik, tambah satu lagi karena jawabannya langsung benar. Asalih. Bonus. Naam. Hal katabat tullabul wajiba? La lama yaktubuhu. Lama yaktubuhu. Baik, ma ra'yukum? Sahih. Baik, ahsanti. Barakallahu fiki ya Umm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penelpon kedua jauh dari Padang, Ustaz. Iya. Baik, untuk yang ketiga kami persilahkan kembali untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Pis Pamijahan, Virus Diana. Baik, silakan Bapak. Nyam, tafadhal ya. Iya, iya. Ini mendengar. Mohon maaf Bapak, tampaknya ada feedback. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Iya, iya. Bentar ya, Pak. Ya. Halo. Iya, silakan, Mbak. Ya. Ya. Naam, tafadhal. Rakam 4, nomor 4. Rakam 4. Naam. Hal syaraba sa'iqu nasaye? Ait, ait. Hal syaraba. Bukan syaraba, syariba. Syariba yashrab. Syariba laysa syaraba. Hal syariba. Sa'iquna sa'ya. Sa'ya, naam. La lama yashrabuhu. Taib lamma yashrabuhu. Jayid. Rakam khamsa? Rakam khamsa. Hal fatahal walidanil Iqra, iqra jayidan. Hal fatahal waladanil bab ba. Limadha ba? Al baba. Al bab. Pintu. Ya, naam. Limadha? Maftuha. Maf. La lama. Enggak, ditanya tadi baba fathah tu, sah? Fathah. Limadha? Ada alif lam. Oh. Kalau enggak ada alif lam? Baban. Baban. Kenapa enggak baca al-babu? Atau al-babi? Saya belum paham ni, Pak Ustaz. Oh iya. Objek ya. Maf'ul bih objek. Betul. Hal fatahal waladanil babu. Baba. Halo? Iya. Iya, iya. Iya, bacaan pertama benar al-baba. Cuma saya ingin tahu kenapa dibaca al-baba. Baca al-baba fathah karena dia maf'ul bih objek. Maf'ul bih objek berarti. Iya, maf'ul bih itu objek itu hukumnya apa? Mansub. Karena nasabnya di sini fathah. Iya. Iya. Sebentar, Ustaz, ini ada gangguan di pesawat televisi saya. Iya. Masya Allah. Jadi enggak kelihatan, kebetulan saya belum punya kitabnya. Oh, iya, iya. Iya. Tapi terbayang kan iya, dalam iya, pikiran? Hal fatahal waladani al-baba. Al-baba. Baik, al-jawab? Al-jawab la lamma ya yaftahahu. Masyaallah. Sahih. Nah, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi enggak jelas saja sudah benar, gimana jelas ya? Masya Allah. Luar biasa ini. Tapi bisa terjemahkan? Iya, Pak. Bisa diterjemahkan? Ya. Apakah dua anak laki-laki itu telah membuka pintu? Iya. Tidak. Kedua anak itu tidak membuka pintu. Mereka sudah diganti dengan dhamir kan? Ya. Mereka belum. Waladani kan dua anak dari mereka ya. Iya. Mereka belum. Lama itu maknanya belum ya, bukan tidak. Lama itu belum ya, Pak. Iya, betul. Belum ya. Iya, mereka ya. Belum buka. Mereka belum membuka pintu. Membukanya atau buka pintu. Boleh diulang ya. Kata ya. Objeknya walaupun sudah diganti dengan kata ganti dhamir. Iya. Iya. Tadi kalau nomor 4 tadi hal syaribas saikuna syaya lamma yashrabuhu. Yashrabuhu. Apa artinya? Lamma yashrabuhu. Apakah saikuna? Saya tidak tahu nih, Pak nih. Saikuna. Arti saikuna? Tidak tahu, Pak, tidak paham. Saik itu apa? Supir. Supir. Jadi saikun para supir. Para supir. Iya. Apakah para supir telah minum teh? Teh. Apakah iya. Para supir telah meminum teh? Saya. Ya. La lama yasrobuhu. Iya. Lama yasrobuhu. Iya. Mereka belum. Mereka belum meminum teh. Ya, mereka belum minum teh. Baik, ahsan barakallahu fiik. Ini Ustaz. Ya. Maaf mohon bertanya dulu, kalau mau mendapatkan kitabnya ini ke mana, Pak Ustaz? Ya, insyaallah karena cetaknya sudah habis ya, nanti usahakan dicetak lagi ya. Ya, ini stoknya sudah habis. Oh iya iya. Ya, insyaallah. Insyaallah kita akan usahakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Ini untuk penelpon dari Pamijahan ya, yeah. Bapak, Masya Allah penelpon yang ketiga dan begitu bersemangat walaupun tadi ada sedikit gangguan di layar kacanya, yeah. Baik, alhamdulillah. Intinya kita... Latin ini adalah lama adalah menjazamkan fi'il mudhari ya, bermakna belum. Ya. Maka ketika dia masuk kepada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya majzum. Apa tanda jazam? Tergantung bentuk fi'il. Kalau fi'il mudhari'nya asli, belum ada perubahan akhir, berarti tanda jazamnya sukun. Kalau itu huruf akhirnya sahih. Nah, lamma ya'kul, dia belum makan. Lamma yashrab, dia belum minum. Nah, lamma yatanawal, lamma yatanawalil ghada, dia belum apa? Menyantap makan siang. Wal lamma yatanawal asya, nah, dia belum makan malam. Lamma natanawal asya, nah, kami belum makan malam. Betul. Betul. Lamma. Lamma natanawalil asya, kami belum makan malam. Betul. Betul. Mam belum makan. Kalau set, maksud jumlahnya sahih ya, betul. Baik. Nah itulah. Tapi kalau afal khamsa hasbun nun, dibuang nunnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah jawab dan benar ya. Baik, tadi berani ini paling mudah, sudah ada contohnya, ikutin saja. Iya. Fadalah. Tampaknya untuk yang berikutnya kita berikan kesempatan dulu untuk ikhwan ya, video ya. Set. Baik, Bapak, para pemirsa, harap bersabar, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada ikhwah di studio. Silakan bisa untuk mengerjakan at-tadribu rabi. Silakan. Tadribu rabi. Hawilil afalal khamsatil marfu. Sudah ada harakatnya. Hawil al afalal khamsata al marfu'ata ila mansubati. Ilal. Ilal mansubati wal majzumati kama fi namuzaj. Naam. An-namuzaj. Tarjim. Instruksi ini terjemah. Latihan keempat. Rubahlah fi'il-fi'il yang lima. Rubahlah atau ubahlah ya? Ubahlah. Baik. Tempat apa? Rafa. Iya. Di mahali rafa. Nah. Yang ditanya itu fi'ilnya. Fi'ilnya? Iya. Memang kalau khabarnya fi'il enggak boleh mansub. Kan boleh kan? Khabar fi'ilnya boleh mansub, boleh majzum. Yang ditanya ini fi'ilnya yakhrujuna. Kenapa nunnya ada di situ? Karena tidak didahului oleh amil jazam dan nasab. Mana? Ada amil jazam situ? At-tullabu? Tidak didahului. Tidak. Karena tidak ada amil jazam maupun amil nasab. Nasab. Ya, maka dia marfu. At-tullabu yakhrujuna, para siswa atau para mahasiswa, karena tullab itu maknanya bisa mahasiswa, bisa apa? Pelajar. Pelajar. Para pelajar sedang keluar. Baik. Terus at-tullabu lan yakhruju. Nah, ini ubah kepada apa? Fiilnya kepada apa nih? Kepada fiil nasab. Mansub. Kenapa dia? Karena kemasukan amil nasab. Nasab. Lan. Lan, iya, lan itu menasabkan fudhari. Taib, at-tullabu lan yakhruju. Apa perubahannya? Dibuangnya huruf hasbun nun, buang nun ya. Nah, hasbun. Iya. Tambahkan alif. Alif itu adalah fariqah untuk membedakan bahwa waw itu adalah waw itu bukan waw harfu illah. Waw itu adalah waw jamaah. Iya. Taib, apa artinya? Para pelajar belum keluar Zat. Oh tidak, tidak. Tidak akan. Tidak akan keluar. Nafi akan datang. Tidak akan keluar. Iya. Terus at-tullabu lam yakhruju. Para pelajar tidak keluar. Tidak. Iya, betul. Para pelajar tidak keluar. Baik. Juga sama kan? Sama. Tapi bagaimana? Apakah yakhruju pertama itu dengan yakhruju kedua beda tidak? Beda, Ustaz. Beda. Beda sisi apanya? Hukum. I'rabnya. Sisi hukum. Hukumnya. Iya. Kalau tandanya sama. Sama-sama buang hasfun nun, so? So. Tandanya sama, buang nun. Tapi hukum beda. Kalau yang pertama, hukumnya mansub. Yang kedua, hukumnya majzum. Ya, fi'il mudhari majzum. Ya. Yang pertama fi'il mudhari mansub bilan. Baik. Awalan al-waladani ya'kulani. Iya. al-waladani ya'kulina. Ya'kula. Al-waladani lan ya'kula. Naam, al-waladani lan ya'kula. Taib, apa artinya? Dua orang anak laki itu sedang makan. Lalu yang nasabnya al-waladani lan ya'kula, dua orang anak laki itu tidak akan makan. Iya. Lalu yang majzum al-waladani ya'kula. Al-waladani lam ya'kula. Dua anak laki-laki itu tidak makan. Tidak makan. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raqmu tsani. Anti tashribina. Tashrabina. Anti tashrabina. Yashra. Idzan tashrabina. Anti tashrabina. Ya. Anti lan tashrabi. Anti lam tashrabi. Iya. Hadzun nun. Apa artinya? Anti kamu seorang wanita. Enggak perlu lagi pakai seorang wanita. Iya. Anti kamu. Kamu sedang minum. Iya. Nasob anti kamu belum tidak akan minum. Belum tidak akan gimana? Tidak akan minum. Iya. Kamu tidak akan tidak minum. Akan minum. Iya. Karena enggak disediakan minuman. Ya, silakan minum. Ya. Al-majzum anti tidak minum. Kamu tidak minum. Iya. Ya, tayib. Kalau sudah nyebut perempuan tuh ya. Tayib, kamu tidak minum. Iya, tidak minum. Tayib. Fadal. Baik. Jazakumullah untuk ikhwah di studio, dan kita berikan kesempatan kembali untuk ikhwah dan akhwat di rumah Ustaz. Iya. Silakan bagi Anda pemirsa dan pendengar bisa memutar nomor 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umma Bila Solo. Masyaallah. Naam tafaddali ya, Um. Salian saja. Salisan. Iya. Asdiqa'u ya'tuna. Iya. Memang sudah asdiqa'u. Hah? Aidi. Ulang kembali. Asdiqa'u ya'tuna. Iya. Asdiqa'u lan ya'tu. Iya. Asdiqa'u lam ya'tu. Iya, terjemihnya teman-teman itu tidak datang. Teman-teman itu datang. Yang mansub teman-teman itu tidak akan datang. Yang majium teman-teman itu tidak datang. Iya. Yeah. Rabian. Nah, Rabian. Antum tadkhuluna. Antum lan tadkhulu. Iya. Yeah. Antum lam tadkhulu. Iya. Kalian sedang masuk. Kalian tidak akan masuk. Kalian tidak masuk. Iya. Khamisan. Nah, selesaikan. Cuma nanggung tinggal iya satu ya. Selesaikan sampai akhir. Khamisan. Yauduna. Lan yaudu. Lam yaudu. Mereka kembali. Mereka sedang kembali. Iya, mereka kembali. Mereka pulang, mereka kembali. Iya. Mereka tidak akan pulang. Mereka tidak pulang. Iya. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiki ya, Um. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai, Ustaz? Iya, itulah contoh ya. Sebetulnya yang menasabkan banyak. Yang menjazam juga banyak. Ya, insya Allah nanti di akhir ada pembahasan apa? Tentang apa? Jazam dan nasab, insya Allah. Itu bab terakhir. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran baru. Al-I'rab wa aqsamuhu wa alamatuhu. Ini merupakan apa? Kesimpulan ya. Bisa dikatakan kesimpulan dari pelajaran awal-awal ya. Kan sudah dipelajari, disinggung secara apa? Secara umum ya. Terkait dengan jamak mudzakkar, marfu'nya pakai apa? Kalau musanna maka marfu' pakai apa? Kemudian jamak apa? Musannanya marfu' pakai apa? Kemudian jamak mudzakkar, jamak muannats dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita masuk kepada tanda i'rab semuanya, baik isim maupun apa maupun fiil ya. Nanti di sini dilihat di bagian apa, nanti ada dalam tabel ya. Iya, tabel itu dibagi dua. Iya, dibagi dua, tanda i'rab bagi isim, kemudian tanda i'rab bagi fiil, serta contoh-contoh dari ayat Quran umumnya. Baik, nah sekarang kita masuk pada al-i'rab. Baik, sebagaimana biasa silakan para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, maupun ikhwan yang ada di studio untuk membaca apa yang pada pelajaran baru ya, yaitu Ad-Darsul Khamis wa Salathun Al-Wahda Al-Thamina Asyarah. Nah, pelajaran ke-35, kemudian unit yang ke-18. Judulnya Al-I'rabu wa Aqsamuhu wa Alamatuhu. Ya. Baik, kami undang kembali Anda para pemirsa, silakan bisa berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Dan bagi Anda yang belum memiliki kitab, insya Allah kita akan tayangkan di layar kaca Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi. Naam, tafadhali ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis wa salatun al-wahdatu tsamaniyata asyrata. Al-wahdatu tsaminata. Pakai adat tertib ya, bilang tingkatan. Al-wahdatu tsaminata asyrata. Asyrata. Al-i'rabu aqsamuha wa alamatuha. Wa aqsamuhu. Kenapa ha? Aqsamuhu afan. Al-i'rabu aqsamuhu wa alamatuha. Kenapa pakai hu? Kenapa enggak pakai ha? Karena kemarin al-i'rab. I'rab itu mudzakkar ya, nah. Bukan jamak. Iya. A'raba yu'ribu i'raban, itu masdar. Nah. Wa alamatuhu. Makna al-i'rab. I'rab dan i'rab dan bagian-bagiannya dan tanda-tandanya. Oh iya. Iya, betul. Nah. Makna al-i'rabi, arti dari i'rab, al-i'rabu huwa at-taghyiru akhir. Huwa taghyiru. Nah, jangan at-taghyir, kalau at-taghyir berarti ada alif lam. Iya, Ustaz. Aduh, dalam. Iya. Nah, al-i'rabu huwa taghyiru akhirihil kalimati liikhtilafil awamilil liikhtilafil awamilil dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran. Naam. Misalun taghyiruha lafwan. Misalu taghyiriha. Misalu taghyiriha lafwan. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Iltaqaitu bi Muhammadin. Wa misalu taghyiruha. Taghyiriha. Taghyiriha taqdiran. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Iltaqaitu bi Musa. Aqsamul i'rab. Baik, yakfi, yakfi, ya. Yakfi. Baik. Baik, coba terjemahkan. Baik. Makna i'rab adalah i'rab itu perubahan pada akhir kalimat. Kalimat akhir kata, kalau, afan, akhir kata, afan. Perubahan akhir kata. Iya, kalau kalimat itu berarti belum diterjemahkan ya. Ya. Jadi kalimat bahasa kita apa? Kata. Nah, perubahan akhir kata. Akhir kata. Ikhtilafi. Ikhtilaf dosa. Li karena. Oh. Ikhtilaf karena berbeda. Dikarenakan berbeda. Kenapa dikatakan? dikarenakan. Dikarenakan. Nah, dikarenakan berbeda amil-amil atau apa ya bahasa ini? Iya, amil. Amil. Amil, ya. Amil. Kalau bahasa petugas. Jadi ada petugas masuk. Oh, amil iya. Yang masuk padanya baik secara lafaz ataupun takdir. Iya. Artinya perubahannya itu ada kala apa perubahannya secara lafaz atau takdir. Takdiran. Apa di takdir? Ketetapan. Arti ditetapkan dia ada perubahan. Karena tidak bisa dinampakkan perubahannya. Baik, nanti. Nah, itulah i'rab ya, secara definisi ya. Adalah taghyir akhir kalimah. Itu perubahan akhir kata. Nah, kenapa ada perubahan akhir kata? Disebabkan. Ini lawan daripada mabni. Kalau mabni tidak ada perubahan akhir kata. Ya. Jadi i'rab lawan daripada al-bina. Al-bina. Al-mu'rab lawannya al-mabni. Al-mabni. Jadi lawan pada al-bina. Kalau bina itu apa? Permanen ya. Iya, paten, tidak berubah dia. Kalau berubah berarti dia mu'rab. Isim mu'rab. Adalah perubahan akhir kata dikarenakan amil berbeda atau bermacam amil yang masuk. Itu apa tadi amilnya? Ada amil nasab dan ada amil jazam. Dia berubah jadinya. Kalau mabni enggak berubah. Walaupun amil nasab masuk, amil jazam pun masuk, dia enggak berubah. Ad-dakhil 'alaihi masuk atasnya lafzan baik perubahan itu secara lafaz atau secara takdir. Nah, ditetapkan ada perubahan. Misalu misal. Apa contohnya? Lihat contohnya. Ja'a Muhammadun. Iya. Muhammadun, kemudian yang kedua ra'aitu Muhammad. Muhammad dan berubah kan? Nah. Ya, ketiga iltaqaitu bi Muhammadin. Iya, iltaqaitu bi Muhammadin. Perubahannya lafal. Secara lafal. Bisa artinya apa? Diucapkan bisa perubahan itu. Dun dan din. Nah, itu maksud apa? Perubahan secara lafzan, secara lafal. Dan contoh? Contoh yang berubah secara takdir. Perubahannya takdiran. Nah, takdir. Secara takdir artinya ditetapkan. Nah. Tetapkan dia berubah. Nah. Ja'a? Ja'a Musa. Musa. Ra'aitu? Musa. Musa. Iltaqaitu? Bi Musa. Bi Musa. Seperti mabni ya? Iya. Nah, ini bukan isim mabni. Nah. Nah, ini isim mu'rab. Cuma perubahannya tidak nampak. Nah, karena enggak bisa dinampakkan. Kenapa? Alif di akhir kan? Isim apa namanya nih? Isim maksur. Isim maksur kan? Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Sebelumnya fathah. Nah, tidak bisa di... Alif itu tidak bisa diharakatkan. Baik dhammah, fathah. Kasrah pun tak bisa. Nah, sekarang coba i'rab ja'a Musa. Kalau ja'a Muhammadun jelas ya. Muhammadun fa'il marfu' ala tarfi' dhammatun zahira. Kan gitu? Dhammahnya zahira. Arti zahir bukan berarti tertulis, enggak. Iya. Nah, zahir apa maksud di sini? Nampak. Bisa diucapkan. Bisa diucapkan. Bisa dituturkan dan bisa didengar dan bisa ditulis dhammahnya. Itu maksud zahir. Dan jangan maksud zahir itu adalah ada harakatnya, enggak. Nanti kalau kitab gundul gimana? Iya. Berarti semuanya enggak ada yang zahir nanti. Nah, ini harus paham ya. Zahirah. Nyata, nyata itu apa? Bisa diucapkan, bisa didengar, bisa ditulis. Baik, kalau takdir bagaimana? Nggak bisa. Makanya ditetapkan dari situ apa? Ja'a Musa. Bagaimana i'rabnya? Ja'a Musa? Bismillah, ja'a Musa. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathhi. Cukup yang Musa saja ya? Nah. Ya. Musa, fa'ilun ya. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Iya. Mana amil dhuhriha apa namanya? Apa namanya? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Iya. Udzur. Artinya tidak bisa dinampakkan dhammahnya. Nah, untuk menetapkan bahwa itu dhamma atau fathah kita harus tahu mauqi' i'rab, kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Musa sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Berarti apa? Dhammah muqaddarah. Nah. Karena dhammah merupakan tanda asli daripada rafa. Dhammah muqaddarah 'alal alif. Iya. Yeah. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Terhalang menampakkan dhammah karena uzur. Arti uzur apa? Tidak bisa dinampakkan. Iya. Yeah. Baik, kalau ra'aitu Musa? Musa Musa mansubun. Objeknya dulu apa, sebagai apa dia? Maf'ulun. Maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Iya, jabatan kata maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Mansubun alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala alif ma'na min dhuhriya at-ta'azzur. Iya, li'annahu isim maksur. Isim maksur. Ya kan? Nah, itu dia. Dia di yang kedua takdirnya fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena dia objek maf'ul bih. Memang kenapa kalau maf'ul bih? Maf'ul bih hukumnya mansub. Baik, yang ketiga, iltaqaitu bi Musa. Bi Musa, ya. Harfnya Musa. Musa ismun majrurun bil ba. Bi ba wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif man'a min dhuhriha at-ta'azzur. Li'annahu? Li'annahu ism maqsurun. Sahih? Naam. Ma ra'yukum? Yakin? Benar enggak, Ustaz? Jadi Musa ismun majrurun bil ba wa lam tajri kasratun muqaddaratun ala al alif. Kasratun. Yakin itu? Tadi Ustaz. Musa ini isim apa ini? Isim maksur. Isim maksur. Nah. Itu ditinjau huruf akhir. Nah. Ini munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Iya, Musa itu isim ghairu munsharif. Fathah ya apa dulu? Kenapa? Apa ilatnya? Alamiah dan ajam. Ujmah. Musa itu adalah ilatnya alamiah wa ujmah. Di satu sisi dari lafaz dia isim maksur, kemudian hukumnya dia tidak boleh bertanwin. Maka jadi kalau seandainya tanwin, kalau isim munsharif berarti dia bertanwin. Nah, sekalipun tanwinnya enggak bisa dinampakkan. Ada enggak isim maksur yang bertanwin? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Isim maksur. Kenapa enggak ada? Bertanwin. Ada, Ustaz. Ada kan? Ada, Ustaz. Fatan? Fatan. Pemuda? Mustashfan. Iya. Baik. Nah, ini adalah di satu sisi di lafaznya adalah bentuknya isim maksur karena di akhir alif, kemudian satu sisi adalah bentuk kata adalah isim ghairu munsharif. Karena ilatnya alamiah, isim alam yang kedua ajam ujmah. Anda ulang, Ustaz. Jadi kalau gitu bagaimana tanda kasrahnya? Tanda Musa apa namanya, bi Musa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi fathatun muqaddar fathah. Naam. Fathah, laisa kasrah. Fathah muqaddarah ala al-alif. Nah, niabatan al-kasrah. Al-pengganti al-kasrah. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Iya. Kalau mau pakai, enggak pakai niaba, boleh. Langsung ya, Ustaz. Ahsan. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masyaallah, jatahnya panjang ya. Jatahnya panjang dan tetap bersemangat, Ustaz. Iya, betul. Alhamdulillah, dan ini semoga menjadi penyemangat juga bagi pemirsa dan pendengar ya. Nanti jalan di tempat kita. Assalamualaikum. Ya Rabbi. Aqsamul i'rabi. Aqsamul i'rabi. Wa aqsamuhu arba'atun. Wahid, raf'un, isnan, nasbun, salasah, jarrun, aw khafdun, arba'ah, jazmun. Ya. Alif. Alif. Ar-raf'u, na'am Ustaz. Ar-raf'u lahu arba'u alamatin. Wahia. Wahid, ad-dhammatu. Wahia alamatu asliyah. Alamatun. Alamatun asliyatun. Ya. Wahia fi arba'ati mawadi'a. Alif, fil ismil mufradi, kitabun, au al-kitabu, haqibatun, au al-haqibatu. Ba' fi jam'i taksiri, kutubun, au al-kitabu, haq. Nah, Ustaz. Al-kutubu, apa nama Ustaz? Kutubun, au al-kutubu, haqa'ibu, au al-haqa'ibu. Jin, fi fi jam'il muannatsis salimi mudarrisatun au al-mudarrisatu sayyaratun au as-sayyaratu dal fil fi'lil mudari'il ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un yaktubu yarda. Iya, masyaallah. Terjemihnya? Adapun pembagian i'rab. Aqsamul i'rab. Iya. Bagian-bagian i'rab. Oh, bagian-bagian i'rab. Dan bagian-bagiannya ada empat. Iya. Yang pertama adalah rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar. Yang keempat jazm. Jazm. Dan rofa. Ini istilah ya. Nah, Ustaz. Istilah daripada ilmu nahu. Iya. Kalau diterjemahkan sulit. Karena enggak ada bahasa sepadannya. Ya. Kenapa enggak ada bahasa sepadannya? Karena bahasa kita tidak ada harakat. Itu masalahnya. Iya. Kalau antum cari buku nahu berbahasa Indonesia, tetap mengatakan rafa. Rafa, nasab, jar, tukafat, jazam. Bagi pemula bingung dia. Iya. Apa maksud ini? Iya. Iya. Iya kan? Nah, makanya bagi pemula gampangnya rafa dhamma selesai. Nah, harakat dhamma berarti apa? Rafa. Harakat fathah nasab. Harakat kasrah jar. Harakat jazam sukun. Sukun. Baik. Nah, kalau kita tarik kenapa ulama ini memberikan istilah seperti ini? Masya Allah, bukan tidak tepat, paling tepat. Rafa. Kenapa ti rafa yarfa'u? Tinggi. Tinggi itu di bawah atau di atas? Di atas. Dhamma itu berada di mana? Di atas. Enggak ada dhamma di bawah. Ya kan? Maka dhamma itu pakai istilah rafa. Dia bikin. Baik. Nasab. Arti nasab. Berdiri. Nasabah. Yansub. Kalau antum baca fikih ya tentang apa bagaimana cara duduk, nanti ada apa kaki di ditegakkan pakai kata bahasa nasabah. Nasab itu berdiri. Harakat fathah itu adalah dia harakatnya berdiri. Ya. Berdiri harakatnya. Maka dikatakan fathah itu nasab. Ya. Apalagi kalau dia pakai mat tanpa alif kasih lambang. Fathah. Nah, lebih berdiri lagi harakatnya. Ya. Baik. Kemudian jar kasrah kan? Ati jar jar ya juru menarik kan? Ditarik. Tarik itu ada menyeret. Itu di mana? Di bawah. Kan di bawah. Atau khafat. Khafat itu rendah. Lawannya apa? Rafa. Rafun tinggi. Khafdun bawah. Di ardun munkhafidah. Atau ardun munkhafidah. Dataran rendah. Rendah berarti di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Ada saat di atas jalan tol. Jadi bawah. Pakai istilah. Jadi istilah itu Masya Allah. Jadi kan kasrah harakatnya di bawah kan? Maka pakai istilah jar. Nah, ini membuat istilah ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Dan itu jadi semacam ijma. Sepakat para ahli bahasa. Nggak bisa diganti istilah lain. Ya, walaupun ada pakar-pakar yang belakangan. Nggak bisa diganti. Mau pakai ganti apa? Ya. Jar itu dipakai oleh apa? Al-Basriyun. Kan ahli nahu itu ada dua daerah. Kedua itu ada berada di Irak. Yang pertama Basrah, yang kedua Kufah. Kufah, dua kota besar di Irak. Ya. Dan dua kota ini banyak melahirkan ulama-ulama dan para ahli nahu. Baik. Jadi Basra memakai istilah apa? Jar. Basriyun. Kemudian Kufah memakai istilah apa? Khafat. Ya. Pakai istilah khafat. Makanya di Matan Jurumiyah, pengarang kitab, dia memakai istilah khafat. Nah. Kenapa khafat? Arti bawah. Nah, lebih apa? Lebih mengena, gitu. Kan kasrah di mana berada? Di bawah, kan? Nah. Makanya istilah kasrah. Makanya yang kasrah itu adalah, yang jar itu apa? Kasrah adalah dikatakan jar. atau khafad. Jazam atau jazam, pasti. Makanya sukun itu kan enggak bisa hidup lagi tuh. Pasti, pasti mati tuh. Jazaba. Iya. Asmana jazam apa? Pasti kan? Jazim, i'tiqadun jazim, i'tiqad keyakinan sudah pasti. Ya, ibaratkan apa? Dia enggak bisa bergerak lagi sudah itu. Makanya sukun. Ya. Masya Allah. Jadi sulit untuk diganti istilah ini. Memang enggak ada bahasa lagi. Maka sampai sekarang pun istilah ini tetap berada. Baik. Jadi inti bagi pemula saya katakan apa? Rafa itu dhamma, nasab itu fathah, kena tanda asli, jar itu atau khafad itu kasrah, jazam itu sukun. Ini merupakan tanda asli. Nanti ada tanda pengganti namanya alama far'iyah. Baik. Coba. Silakan. Nah, untuk terjemahkan alif. Nah, ini diuraikan satu persatu. Tadi pertama rafa kan? Nah, sekarang farrafu terus. Maka rafa mempunyai empat tanda. Nah, rafa itu punya empat tanda. Nah, tanda asli dhamma. Yang tiganya far'iyah. Cabang atau pengganti daripada dhamma. Terus yaitu tanda asli dan dia mana ini? Pertama dhamma. Dhamma wahia, dhamma ini adalah merupakan tanda asli. Terus dan dia ada empat mawadi apa Ustaz? Mawadi daripada maudi, arti maudi tempat, letak. Letak. Iya, wahia kembali pada mana ini? Dhamma kan? Semua kembali pada. Dan dhamma nenaknya apa bahasa kita itu dia itu enggak digunakan untuk kata benda ya. Iya, makanya sebutkan aja bendanya. Apa bendanya? Dhamma. Dan dhamma tersebut nah karena sudah disebutkan di awal kan, maka kata wahia dan dhamma tersebut terdapat pada empat tempat. Dan dhamma tersebut terdapat pada empat tempat. Iya. Ah. Enggak ada yang kelima itu. Hanya empat tempat. Yang pertama alif. Alif pada isim mufrad. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad isim yang masih tunggal Ustaz. Iya, isim tunggal, iya. Single. Yes. Ya. Bahasa seberang sana. Single kan? Tunggal. Bukan satu. Contoh? Contohnya kitabun, satu buku. Sudah, sudah. Kitab itu berarti apa? Sebuah kitab, sebuah buku. Sebuah, iya, itu mufrad. Alkitab juga demikian. Baik dia pakai alif lam maupun tidak pakai alif lam, ya. Kena harakatnya dhamma. Kitabun alkitabu. Kitabun alkitabu. Ini lafaznya mufrad, tunggal. Asli. Baik. Jadi dhamma ini baik dhamma. Dhammahnya apa? Tidak bertanwin maupun bertanwin sama saja. Dhammatun au dhammatani. Dua dhamma atau satu dhamma. Maka dikatakan apa? Dia isim marfu. Ya dia marfu dia. Baik. Terus haqibatun al-haqibatu. Atau al-haqibat. Iya. Kenapa dikasih contoh ini? Apa enggak cukup? Ini lebih menjelaskan bahwa tidak hanya untuk muzakkar tapi untuk muannas juga sama. Karena isim ada dua kan, muzakkar dan muannas. Ya. Yang jelas akhir itu dhamma. Nah, kalau dia dhamma ahaqibatun atau haqibah, ini adalah isim mufrad. Maka di akhirnya dhamma. Baik, ini tanda asli. Terus yang kedua, ba pada jamak taksir. Contohnya kutubun atau al-kutubu. Al-kutubu. Iya, baik bertanwin maupun tak bertanwin. Naam, Ustaz. Tidak bisa kita ubah harakat lain, enggak bisa. Karena kalau dia rafa mesti dhamma. Terus haqaibu atau al-haqaib. Nah, ini kedua-duanya tidak bertanwin. Nah, ya. Tidak bertanwin kan? Nah, kenapa ahqab ingal tanwin? Ini isim yang tidak boleh bertanwin ya. Sirah muntahal jumu' ya. Iya, akhir jamak. timbangan polanya mafa'il. Baik. Jim, pada jamak mu'annas salim. Iya. Contohnya mudarrisatut atau al-mudarrisatu. Iya. Sayyaratun atau as-sayyaratu. Nah, ini jamak mu'annas salim bukan hanya untuk berakal. Kata benda pun ada jamak mu'annas salim. Maka contoh yang pertama mudarrisat itu berakal. Yang kedua sayyarat. Nah, ini juga dhammah terdapat pada jamak mu'annas salim. Tun maupun tu. Baik, terakhir dal pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Iya. Sesuatu maksudnya apa? Artinya tidak ada imbuhan akhiran. Di akhir tidak ada imbuhannya. Berarti apa? Fi'ilnya masih fi'il asli. Belum ada tambahan. Kalau tambahan cuma alif dan nun itu tambahannya. Waw dan nun dan ya dan nun. Kembali pada afal khamsah. Nah, afal khamsah itu sudah ada tambahannya. Nah, ini yang belum ada tambahan. Contoh yadrusu, tadrusu, adrusu, nadrusu. Nah, ada tambahan kan? Masih asli. Nah, itulah terdapat dhammah di situ. Contohnya apa? Yaktubu. Nah. Yardo. Kenapa ada di sini? Bahwa dhammahnya ada kalanya nyata, ada kalanya tidak nyata. Dan tadrusu. Yardo, iya. Ini isim apa? Isim apa ini? Si maksur, terjebak antum dipancing isim mau jawabnya. Ini bukan isim, ini fi'il mu'tal akhir al-alif, iya. Oh, no, sir. Iya. Sama aja, jadi harakatnya juga dhammah akhir muqaddarah juga. Cuma istilahnya bukan isim maksur, tapi fi'il mu'tal akhir al-alifi. Ya, mu'tal akhir huruf akhirnya alif, tidak bisa didhammahkan dia. Ta'adzur juga sama istilahnya, at-ta'adzur. Baik, ahsant. Barakallahu fikir, ya Umm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada waktu, Ustaz? Masih. Untuk yang ke poin kedua, ya. Poin kedua, yeah. Baik. Silakan bagi Anda pemirsa bisa untuk qiraah membaca kembali untuk latihan kita. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Masyaallah. Silakan ya Om menguasai ini semua. Kalian tawawu. Iya. Bahya alamatun arayatun. Iya. Bahya fi maudu'in. Maudi'un. Maudi'ani. Maudi'aini, jamaknya mawadi'. Maudi'aini. Iya. Alif. Il jam'il mudzakkar salimin. Mudarrisuna. Mu'minuna. Muslimuna. Iya. Ba. Fil asma'il khamsati. Abuka. Akhuka. Hamuka. Buka. Du'arbin. Iya. Cukup. Nah, ini kan sudah kita pelajari kan? Ya, tapi di sini kembali untuk di apa? Dirangkum semuanya. Baik, coba terjemahkan, terjemiha. Yang kedua, wawu. Kedua apa ini? Wawu jamaah. Enggak, kedua ini kedua apa ini? Jangan lupa. Nah, tanda rafa. Tanda rofa. Iya, kedua itu tanda rofa. Tanda rofa yang kedua. Wow. Dan dia tanda. Wow ini apa? Tanda far'iyah, bukan tanda asli, tapi apa? Tanda far'iyah, tanda. Tanda cabang. Berarti apa? Pengganti daripada tanda asli. Oh, tanda pengganti dari ya, bukan asli kan ya? Bukan asli. Tanda bukan asli. Iya. Pengganti asli. Dan dia ada dua tempat. Terdapat dua tempat ya. Jadi wahya kembali pada waw. Dan waw tersebut terdapat pada dua tempat. Iya. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Iya. Contohnya mudarrisuna, mu'minuna, muslimuna. Nah, nanti kalau ketemu kata jamak mudzakkar salim yang pakai waw berarti isi marfu. Apa tanda rafa'nya waw? Dia bukan mansub, bukan majrur. Iya. Iya. Terus yang Mbak ada asma'il hamzah. Iya. Buka, akuka, kamuka, buka, ardin. Iya. Betul. Lu ardin pemilik tanah. Pemilik tanah. Pemilik tanah, iya. Nah, itu kan ada isim, lima isim kan? Iya. Ya, asmaul khamsah. Atau nanti di sebuah kitab lain asmaul sittah, ada nanti kata hanuka, ya, hanu. Baik. Tapi yang masyhurnya lima. Karena yang lima ini muttafaq. Yang keenamnya apa? Itu ikhtilaf. Baik, abuka, akhuka, hamuka, fu dan fuka dan dhu ardin. Ini juga wow. Wow, terdapat wow di situ. Berarti apa? Ini adalah isim marfu. Isim marfu. Makanya penggunaan kalau kita jadikan subjek atau mubtada, ya bikin pakai wow. Abuka maridun. Jangan abaka. Nah, ini perlu mengetahui apa? Tanda rafa. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tuntaskan 3-4 itu cuma sedikit ya. Baik. Ya. Berarti ini penelpon berikutnya Ustaz. Ya. Kami persilahkan sekali lagi silakan diputar nomor 0218236543. Kami persilahkan kembali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Dari Umi dari Pasitan Ustaz. Yang di Pasitan. Nah, tafadhali Om. Rakam salasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Talisan al-alifu. Wahia alamatun far'iyatun. Wahia fil musanna faqat. Kita bani hati batan. Nah, tuntaskan sampai akhir. Rabi'an tubutun nuni. Wahia alamatun far'iyatun. Wahia fil af'alil khamsati yadrusani yadrusuna tadrusani tadrusuna tadrusina tadrusina tadrusina ya wa sayati bayanu amsilatiha minal ayatil qur'aniyati insyaallah taala iya baik terjemihnya nah yang ketiga alif alif tanda rafa yang ketiga adalah alif dan alif itu merupakan tanda tabang. Iya. Dan alif itu terdapat pada bentuk musanna saja. Iya. Contohnya kitabani hakibatan. Masyaallah, ini enak terjemahannya nih. Bisa jadi penterjemah ini kitab-kitab bagus melatih ya. Ya. Jadi menterjemah itu tidak hanya menguasai bahasa terjemahan, bahasa yang diterjemahkan, tapi bahasa translinya harus dikuasai bagus. Ya, makanya saya enggak bisa menerjemahkan bahasanya jelek. Iya, baik. Lebih enak saya baca bahasa Arabnya daripada. Baik. Terus yang keempat. Yang keempat tanda rafa yang keempat adalah tubutun nun. Nah, tetap nun. Yang barusan kita singgungkan pelajaran sebelumnya. Tetap nun. Nah. Tetap nun. Dan tetapnya nun ini merupakan tanda tabang. Tetapnya nun ini terdapat pada af'alul khamsah. Iya. Lima fi'il yaitu yadrusani, yadrusuna, tadrusani, tadrusuna, tadrusuna. Nah, artinya bukan fi'ilnya aja, enggak ini hanya pola ya. Ya, kiaskan aja kepada fi'il ini dengan fi'il apa saja. Nah. Baik, terus wasayati bayanu amsilatiha minal ayatil qur'aniyati insyaallah ta'ala dan akan datang penjelasan contoh-contohnya dari ayat-ayat Qur'an insyaallah malam. Iya. Yang rafa ini dhamma, waw, alif dan sebutun nun akan ada contohnya nanti pada insyaallah pada berikutnya ada dalam apa? Tabel insyaallah. Tabel itu merupakan rangkuman insyaallah ta'ala. Baik, sekira sudah paham nih insyaallah. Baik. Maka ada pertanyaannya. Jazakallahu khairan ya Om. Nah, barakallahu wa jazakumullahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan di pembahasan kita malam hari ini masuk ke pembahasan tentang i'rab ya Ustaz yeah. Dan masuk kepada tanda Tanda rafa ya, tanda rafa ya. Insyaallah menyusul di pekan berikutnya tanda mansub dan majzum. Baik, dan untuk jari. Berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Agung di Jakarta, pertanyaannya Ustaz mau bertanya apakah masdar bisa beramal seperti fiilnya, Ustaz? Bisa. Bisa. Iya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, apakah isim fa'il bisa menjadi na'at, Ustaz? Justru itu. Isim fa'il itu kan wasfun, kata sifat. Paling banyak. Jadi, isim fa'il itu bentuk ya, bentuk kata. Kedudukannya bisa khabar, bisa mubtada, bisa maf'ul bih. Apalagi dia sebagai sifat, mensifati kata sifat. Justru itu yang paling banyak. Ya. Contohnya, ra'aitu rajulan. Na'iman. Nah. Ra'aitu rajul na'iman. Nah, itu sifat. Ra'aitu an-na'ima. Nah, itu bukan kedudukan kata sifat. Apa bukan sifat? Atau na'at. Tapi apa? Maf'ul bih. Baik. Jadi harus bisa membedakan apa? Membedakan kedudukan kata dengan bentuk kata. Baik, yang berikutnya bukan pertanyaan Ustaz, namun permintaan untuk kitab Al-Khulashah tadi sudah dijelaskan Ustaz dalam masa cetak. Namun pertanyaan apakah file PDF-nya bisa untuk di akses Ustaz? Sini sudah ada ya. Iya. Kenapa dia tidak diakses ya? Karena ada yang salah harakat. Itu harus saya perbaiki lagi. Iya. Jadi kan belum sampai akhir ini. Iya. Dan cetak-cetak nanti selanjutnya bisa direvisi apa yang kurang. Ya. Nah, ini yang terkadang terdapat apa? Instruksinya ada yang salah. Nah. Kemudian harokatnya ada yang salah. Nah, itu harus diperbaiki. Kalau disebar PDF-nya nanti, yang salah kita sebarkan. Iya. Ya. Belum terkoreksi. Gitu, iya, betul. Ta'dil ini tidak cukup. Bahkan sudah berkali-kali ditakdil ya. Nah, bukan saja saya, ada saja ketemu harakat yang salah. Ya. Baik. Baik, tampaknya itu juga pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Mungkin penutup dari antum Ustaz. Baik, saya kira demikian saja kajian kita. Yang penting adalah pengulangan. Ya. Agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa ada murojaah, maka ilmu itu akan apa? Hilang ya. Cepat sekali hilangnya. Apalagi kaedah. Ya. Baik, wallahu a'lam.